bagaimana hukum mengawetkan binatang. Nah, difatwakan oleh para ulama, di antaranya Lajnah Daimah, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kenapa? Karena minimalnya ada 3 alasan. Yang pertama termasuk perbuatan tabdzir, menyia-nyiakan harta. Kenapa? Karena boleh jadi ketika binatang yang diawetkan adalah binatang yang mubah untuk dimakan atau yang bermanfaat untuk kerja misalnya, maka berarti dia telah menghilangkan manfaat-manfaat tadi. Nah, ini alasan yang pertama. Seandainya dia masih hidup, mungkin bisa dimanfaatkan untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah, atau disembelih dengan cara yang syar'i kemudian dimakan. Nah, ketika diawetkan dengan menyuntikkan zat-zat tertentu, tentunya sebelumnya dibunuh binatang tersebut, maka telah terlewatkan dari sekian banyak manfaat yang bisa diperoleh dari binatang tersebut. Kemudian alasan yang kedua, ketika proses pengawetan dan pemeliharaannya, pengawetannya, perawatannya juga membutuhkan biaya. Terkadang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga termasuk tabdzir juga kalau seandainya biaya yang dikeluarkan sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga, kata mereka, bisa menjadi wasilah kepada perbuatan syirik. Karena boleh jadi sebagian orang akan menganggap ternyata menyimpan gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa diperbolehkan. Boleh jadi akan beranggapan seperti itu, atau bahkan pelakunya sendiri akan terjatuh dalam perbuatan tersebut. Bukan suatu hal yang mustahil. Sehingga dengan berjalannya waktu, ilmu syar'i dilupakan, boleh jadi dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Bahkan mungkin mengibadai binatang yang diawetkan tersebut. Nah, sehingga saddan lidzari'ah, sebagai upaya untuk menutup celah kepada kesyirikan, sehingga tidak diperbolehkan. Kita ingat apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada awalnya mereka ketika membuat patung orang-orang soleh di antara mereka hanya bertujuan sebagai tasyji', sebagai penyemangat ibadah, supaya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ketika melihat patung-patung tersebut, mereka terkenang dengan ibadah-ibadah mereka yang sangat luar biasa, sehingga muncul motivasi yang sama. Ini tujuan awalnya. Tapi sering dengan berjalannya waktu, ilmu agama dilupakan, akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Yang terkena imbasnya adalah generasi setelah mereka. Nah,